Terima kasih. gapai pulau asmara. sahabatan. Segala macam bentuk kebutuhan. kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Yeah.